Tolong nasihati kami untuk menuntut ilmu agar tidak malas. Jadi apa yang kita lakukan, yakni talabul ilm asy-syar'i, itu adalah sebaik-baik amalan. Termasuk sebaik-baik amalan. Ya, dia dengan belajar di pesantren, belajar ilmu agama, keluar dari rumahnya, semuanya itu tercatat fisabilillah. Perginya antum dari rumah antum tidak sia-sia. Selama antum kharaja fi talabil ilm, maka itu kharaja fi sabilillah. Ya, pahala-pahala yang antum dapatkan sekian waktu dalam talabul ilm. Ya, jadi jangan malas, ya. Sayang dengan waktu, tenaga dan kesempatan yang dimiliki. Jangan terkecoh dengan mereka yang hidup dengan penuh hal-hal yang sia-sia. Main, main, main dan makan, ya, sehingga tidak bermanfaat hidup mereka untuk masa depan mereka di akhirat.